بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل درسنا في هذا اللقاء، وقد قرأنا أبياتا في منصوبات الأسماء في اللقاء الماضي، وكذلك بعضا من مرفوعات الأسماء، وقد كملنا المرفوعات وكذلك المنصوبات، وندخل في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في الباب الخامس، وهو الباب الأخير من الأبواب التي ذكرها العلامة الشبراوي في منظومته، وبإذن الله تعالى نكمله في هذا اللقاء. فمن يقرأ فليتفضل. نعم، اقرأ. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. قال رحمه الله: واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. نعم، واختم يعني هذه الأبواب، أو اختم هذه الأبيات والمنظومة بأبواب مخفوضات الاسم. يا جدي تطبلاه dengan abwab, dengan bab-bab yang membahas tentang makhfudhatil ismi. Naam. Asa, semoga tanalu, engkau meraih husna khitamin, akhir yang husn. Khitam yakni penutup ataupun akhir yang husn, yang baik. Ya, muntahal ajali, pada akhir ajalmu, akhir hidupmu, akhir hayatmu. Nah, jadi ini doa dari beliau rahimahullahu ta'ala untuk kita semua, semoga kita mendapatkan husnul khitam, ya, akhir kehidupan dengan amal yang terbaik. Allahumma amin. Nah, as'alullaha an yarzuqani wa iyyakum husnal khitam. Naam. Kemudian beliau masuk kepada makhfudhatil ismi. Awamilul khafdhi 'indal qaumi jumlatuha thalathatun. Jadi amil, ya, adawat, alat-alat yang mengkhafadhkan, yang membuat sebuah isim menjadi makhfud, indal qaum, huna al qaum man, an-nuhat. Naam, ya, indan nuhat jumlatuha thalathatun, jumlahnya secara global ada tiga. In turid tamthilaha faquli, kalau kamu ingin memberi contoh, faqul, maka katakanlah, ghulamu zaidin ata fi mandarin hasanin fandurhu wahdhar sihamal a'yunin nujuli ismun wa harfun bila khulfin wa tabi'uha fihi alkhilafuna ma fas'al 'anil 'ilali wa'lam bi anna hurufal jarri qad dhukirat fil kutubi farji' laha wastaghni 'an 'amali ya rabbi 'affan 'anil janil musii faqad daqat 'alayhi bitahu as-sahli wal jabali. Naam. Jadi yang pertama contohnya adalah ghulamu zaidin ata. Naam, ini jumlah apa? Ismiyah, ghulamu mubtada zaidin mudhaf ilaih ata, ini adalah fi'il madhi. Naam. Wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa yarji' ila ila ghulam au ila zaid ila ghulam. Naam, wal jumlatu min al fi'li wal fa'ili wa ma ba'dahu fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Naam, asyahid huna adalah ghulamu zaidin. Nah, di sini al amilul awwal alladhi dhukira fi hadzal mithal huwa madha? Al-amil madha? Al-idhafah. Ala khilafin bainan nuhad, hal al-amil huwa al-idhafah aw al-amil huwa al-mudhaf? Naam. Lakin asy-syahid al-jar qad yakunu bil-idhafah. Naam. Wa la'allana sa naqra. Naam, kalam al-muallif huna ma yushir bi annahu rajjaha ala anna al-amil huwa al-mudhaf. Naam, nanti akan kita baca, ada beliau memberikan isyarah bahwa menurut beliau yang menjadi amil zaidin menjadi makhfud ataupun majrur adalah apa? Mudhaf, bukan idhafah. Naam. Kemudian fi manzarin hasanin, ata fi manzarin hasanin. Jadi ghulamu Zaid, anaknya Zaid atau apa namanya pembantunya Zaid datang dalam penampilan yang bagus ataupun yang baik. Naam. Ya. Jadi fi manzarin hasanin ini bisa menjadi apa? Hal, ya, bagi ghulamu Zaid fi mahalli nasbin. Naam, asyahid huna adalah manzar. Di sini majrurun au makhfudun bimadha? Ha? Bi harfil jar wa huwa fi. Naam, ya, majrurun biharfil jar wa huwa fi. Naam, kemudian yang terakhir hasanin. Naam, ini contoh isim yang makhfud ataupun majrur yang ketiga, di mana hasanin di sini adalah sebagai apa? Sifah, yaitu tabi' lil majrur, sifah untuk manzar. Naam, sifatun limanzar wa sifatul majruri majrurun. Naam, jadi fi manzarin hasanin. Jadi semuanya telah disebutkan, di mana beliau mengatakan awamirul khafdhi indal qaumi jumlatuha salasatun in turid tamthilaha faquli. Jadi sudah tiga beliau sebutkan semua, yaitu yang majrur bil idhafah au bil mudhaf, thumma al majrur bi harfil jar, dan yang ketiga tabi'un lil majrur. Naam, fangdurhu. Nah, maka perhatikanlah, ya, wahdar dan waspadalah hati-hatilah sihamal a'yunin nujuli dari panah-panah mata yang lebar, yang terbuka. Nah, ya maksudnya kul masya Allah. Nah, jangan sampai engkau melihat seseorang, kemudian engkau takjub, kemudian engkau tidak berzikir kepada Allah yang nanti akan mengakibatkan seseorang tersebut terkena ain. Nah, hati-hati. Ya. Nah. Fangzurhu, maka perhatikanlah, wahdhar, tapi tetap kamu harus hati-hati, sihamal a'yunin nujuli. Nam, an-nujul ay al-wasi'ah awil mufattahah awil muwassa'ah, mata yang melotot, yang luas, yang lebar, yang terbuka. Nah, kemudian beliau mengatakan ismun wa harfun bila khulfin, hadza qasdi. Nah, jadi al-amil awamirul khafdi, beliau sebutkan ismun, ada yang berupa isim. Berarti kalau demikian, kalau itu isim, ya, maka pada ghulamu Zaidin di sini amilnya adalah apa? Mudhaf. Ya. Karena kalau al-idhafah itu adalah amil ma'nawi sebagaimana al-ibtida. Naam, sebagaimana al-ibtida dan juga sebagaimana at-tajarrud 'anin nawasib wal jawazim, itu juga amil ma'nawi. Naam. Ya. Sehingga di sini ketika beliau mengatakan bahwasanya awamilul khafdhi itu tiga, yang pertama adalah ismun, ini menunjukkan pada yang sudah kita lewati al-mudhaf wal-mudhaf ilaih, yang menjadi amil adalah apa? Al-mudhaf. Wa harfun, naam, yakni huruful jar. Wama syabahaha min hurufil qasam. Naam, ya. Bila khulfin ay bila ikhtilafin. Naam, jadi para ulama sepakat bahwasanya ya isim dan huruf itu menjadi apa? Awamilul jar. Wa tabi'uha. Naam. Ya fihil khilafu. Yakni tabi'uha, tabi'u mada? Al-makhfudat. Ya, tabi' yang mengikuti al-makhfudat, tentunya dia menjadi makhfud. Na'at kepada yang makhfud, maka makhfud. Na'at, apa namanya, badal dari yang makhfud, maka juga makhfud. Taukid untuk yang makhfud, maka juga makhfud. Naam. Ya. Demikian pula naam ma'tuf kepada yang makhfud juga makhfud. Fihil khilafu. Naam. Di dalamnya terdapat khilaf di kalangan para nuhat. Naam, ya jadi khilafnya di sini bagaimana? Naam. Wallahu a'lam, yang dimaksud oleh beliau apakah amilnya itu naam, dalam hal amilnya sebagaimana tadi dalam hal idhafah, apakah amilnya itu adalah al-idhafah ataupun al-mudhaf. Naam, maka di sini at-tabi' itu amilnya itu adalah at-tabi' ataupun at-taba'iyah. Nah, maka yang dimaksud beliau adalah apa? Nah, nas'al asy-syekh insyaallah. Naam, nama yang berkembang, khilaf itu berkembang. Naam, wa tabi'uha fihi al-khilafu nama fas'al 'anil 'ilali, maka tanyakanlah tentang sebabnya. Naam, insyaallah nas'al syekhana. Naam. Tayib, hamusy antum tafhamun ha? Murad min al-bait. Fahimtum? Naam. Wa 'alam bi anna hurufal jarri qad dhukirat. Naam, kemudian beliau ingin meringkas dengan memberikan isyarah bahwa huruf al-jar, huruf-huruf jar itu qad dzukirat fil kutubi, telah disebutkan di kitab-kitab nuhat, kitab-kitab nahwu, farji'laha, maka rujuklah ke sana. Wastaghni an amali, dan cukupkanlah dari al-amal, dari kesibukan. Maksudnya cukup kamu merujuk, tidak usah susah-susah, kamu hafalkan huruf-huruf jar. Ya, min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam hurufil qasam wa hiya al wawu wa wal ba'u wa ta. Naam, demikian pula khala wa ada wa hasha fi ba'dil ahyan qad yakunu harfan min hurufil jar wa qad yakunu fi'lan. Naam, ya, sehingga ketika ada asma sabaqaha ahadun min hadhihi al-huruf fa innaha majrurah aw makhfudhah. Naam. Ya Rabbi, nah ini al-baitul zaid yang sudah beliau sebutkan di awal. Ya, 50. Naam, ada satu tambahannya, isinya adalah permintaan dari beliau kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya di berikan ampunan. Naam, ya Rabbi afwan. Naam, ya Rabbi afwan. Afwan di sini adalah apa? Mahaluhu fil i'rab. Hah? Maf'ulun mutlaq qad yakun. Naam, atau maf'ulun bihi atlubu. Naam, afwan ataupun u'funi afwan. U'fu anni afwan. Naam, maf'ulun mutlaq min al-fi'lil mahdhuf, mahdhuf. Naam, yani anil jani. Naam, jana ataupun naam al-jani adalah seseorang yang melakukan kejahatan, al-musi yang melakukan keburukan. Faqad daqat alaihi alaman. Ala aljani almusi. Naam, yaitu almuallif yaqsudu nafsahu. Jadi di bait yang terakhir ini beliau memohon kepada Allah ampunan dan maaf atas segala perbuatan buruknya dan dosanya. Naam, wa hakadha almu'min la ya'manu an nafsihi wa la ya'manu anin nifaq. Naam, faqad daqat, maka sungguh telah sempit alaihi ay alal jani wa huwa yaqsudu nafsah. Beliau naam menginginkan naam, betul, naam. Afan Ustaz, kalau tidak salah Afan ini ada pertanyaan dan apa koreksi. Afan Ustaz, kalau tidak salah pertemuan kemarin Ustaz mengatakan bahwasanya dama termasuk saudari-saudarinya kana yang harus didahului oleh perangkat-perangkat nafi. Kalau memang benar demikian, ana telah merujuk ke syarah Al-Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya dama harus didahului oleh ma al-masdariyah. Ahsanta. Naam, hadza huwa sahih. Naam, ya. Jadi yang betul dama adalah ma-nya itu bukan ma nafiyah, akan tetapi ma-nya adalah ma masdariyah. Naam, hadza huwa sahih. Wa huwa alladhi qalahu akhukum aw katabahu akhukum wa kadzalika ismula. Naam, huwa ma, naam, naqul ismula idza kana nakirah, idza kana nakiratan wa huwa mufrad. Ya, ismula adalah apa? Man mabniyun ala ma yunsabu bihi, maka kalau dia isim mufrad maka mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin, ismula. Naam, demikian pula munada, kalau munada ketika dia mufrad maka dia mabniyun ala ma yurfa'u bihi, maka kalau isim mufrad atau jamak taksir dia mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin, seperti itu. Naam, ahsant, barakallahu fiik. Kita kembali kepada al-bait. Naam, wa'alam bi anna hurufal jarri qad dhukirat fil kutubi farji' laha wastaghni 'an 'amali ya rabbi 'afwan 'anil janil musii faqat daqat 'alayhi bi tahus sahli wal jabali. Naam, sungguh telah sempit atasnya bitah. Naam, bitah itu adalah al-ardu al-munbasitatu al-muttasi'atu. Naam, daratan yang rata, ya, yang luas, naam, yang terhampar. Yamurru bihas sail, naam, yang biasanya dilewati oleh banjir. Naam, ya, dan biasanya dia posisinya rendah. Naam, ya. Adapun as-sahl, sahl itu juga daratan rendah. Jadi kalau dalam istilah geografi ya, ada as-suhul, wal-hidab, wat-tilal, wal-jibal. As-suhul itu, sahl itu adalah daratan rendah yang biasa dipakai untuk lahan pertanian. Naam, ya. Kalau al-hidab itu adalah daratan atau dataran tinggi. Dataran tinggi yang biasanya lebih cocok untuk dijadikan perkebunan karena pasti seringkali posisinya apa? Kebanyakan miring. Naam. Kemudian kalau at-tilal atau jamaknya at-tillu aw at-tilalu jam'uhu at-tilal itu adalah apa? Perbukitan. Bukit. Naam, atau sering disebut juga ar-rabwah. Naam, kama qala ta'ala fil Baqarah madza? Bi rabwatin. Ish al-ayah? Man yadhkur? Man yadhkur? Indak ya Amr. Fa'atat ukulaha dhi'afain. Naam. Kamathali jannatin birabwatin. Naam, rabwah. Jadi seperti kebun yang berada di atas bukit. Asabaha wabil, yang ditimpa oleh hujan. Fa'atat ukulaha, maka dia bisa berbuah dhi'afain, dua kali lipat. Naam, karena apa? Berada di atas. Artinya matahari secara sempurna ya mengenai dia, tidak ada yang menutupi dia dari cahaya matahari. Sebagaimana dalam surat An-Nur juga, la syarqiyatin wala gharbiyah. Nah, perumpamaan apa cahaya Allah. Naam. Ya. Naam. Taib. Jadi rabwah itu apa? Perbukitan atau bukit. At-til juga sama. Naam, jamaknya tilal. Yaitu sesuatu yang tinggi yang masih di bawah gunung. Kalau gunung al-jabal, jamaknya jibal. Nah, di sini bitahus sahli wal jabali, telah sempit pada dirinya ya daratan yang luas dari daratan ataupun dataran rendah maupun pegunungan. Artinya yang luas itu telah menyempit, artinya banyak sekali dosa-dosanya sehingga sangat butuh kepada ampunanmu. Naam, wahai Rabbku. Hakadha. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Idzan intahaina min hadhihi al-manzumah. Naam, walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wa kama qulna lakum innama hadat au hadihi au hadat ta'liq. Naam, muhawalah li fahmil matan wa huwa qabilun litashihi walin niqash fa nahnu nastafidu insyaallah taala min asy-syekh insyaallah fi ad-daurah al-qadimah wa idza thammata khata' na'am fa antum irji'u ila ma dzakarahu asy-syekh wa nahnu thullabul ilm walhamdulillah na'am nu'awwid anfusana ala al-istifadah wal-mudhakarah wal-niqash wal-mutala'ah fal-babu maftuh na'am al-bab maftuh wal-haq minallahi ta'ala wahdah wa nahnu al-an sa nulakhis na'am ma qad akhadna min hadhihi al-manzuma. Kita ringkas dan kita rangkum, kita ulangi lagi supaya kita kembali mengingat dan mengetahui isi daripada manzumah ini, yang mana sudah pernah kita sebutkan pula pada pertemuan-pertemuan awal. Jadi manzumah ini telah ditulis beliau di muqaddimah terbagi menjadi 5 bab. Nah, yang pertama tentang apa? Al-kalam, ta'riful kalam, kemudian ajza'ul kalam, kemudian beliau juga menyebutkan ba'd alamat al-ismi wa alamat al-fi'li dan al-harf. Kemudian bab yang kedua beliau ya membahas tentang al-i'rab, kemudian ta'riful i'rab, kemudian aqsam al-i'rab, kemudian alamat min kulli qism, ya alamat ar-rafa wa alamat an-nasb ila akhiriha. Nah, kemudian bab yang ketiga beliau menyebutkan marfu'atul asma, dan bahwasanya marfu'at itu ada berapa? Ada 7, ya marfu'atul asma ada 7. Yang pertama adalah apa? Al-fa'il. Kemudian yang kedua adalah an-na'ibu 'anil fa'il, al-fa'il. Yang ketiga adalah al-mubtada. Yang keempat al-khabar. Kemudian ismu kana wa akhawatiha, khabaru inna wa akhawatiha, wa tabi' lil marfu'. Nah, adapun dhanna, maka beliau sengaja memasukkan dhanna dalam pembahasan marfu'at al-asma karena berkaitan dan berkesesuaian dengan nawasikh al-mubtada wal-khabar. Maka maf'uluhu al-awwal wa-thani laysa min bab marfu'at al-asma. Nah, kemudian bab yang keempat adalah apa? Mansubatul asma, di mana mansubatul asma beliau sebutkan ada 17. Tetapi setelah kita hitung kemarin berapa? 16 ya? Nah, 16. Yang pertama adalah al-mafa'il al-khamsah, maf'ulun bihi wa maf'ulun mutlak wa maf'ulun fihi wa maf'ulun ma'ahu wa maf'ulun lahu. Nah, kemudian setelah itu apa? Ismu la. Kemudian al-munada. Ya. Kemudian apa? Al-hal. Kemudian at-tamyiz. Kemudian al-mustathna. Kemudian Naam. Khobar. Khobar kana dan isim inna, kemudian at-tawabi lil mansub, an-na'at wal-'athf wat-taukid wal-badal. 16. Naam. Kemudian bab yang terakhir adalah mahfudhatul asma. Ya, ada 3 bagian, mahfudhun bil ismi ala qawlil mu'allif wa mahfudhun bil harfi wat-tabi'u lil mahfud. Naam. Dengan demikian kita telah selesai dari hadhihi al-manzumah. Semoga apa yang telah kita belajar semua bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Dan semoga apa yang telah kita belajar betul-betul menjadi penolong untuk kita supaya bisa memahami Al-Kitab dan As-Sunnah dan Kutubul Ulama fahman sahihan. Innahu sami'un qaribun mujib. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.